Aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu yang aku praktekkan di depan kalian ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha." Barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini. "Tsumma qama faraka'a rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsah." Kemudian dia salat dua rakaat dengan khusyuk, di mana di dalam dua rakaatnya tersebut dia tidak melalaikan dirinya dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan salat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, sisi pendalilannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan bagi orang yang melakukan salat dua rakaat setelah wudu. Setelah wudu, baik itu ya, wudu karena salat lima waktu ataukah yang lainnya. Nah, namun dengan syarat apa? Syarat yang pertama, wudunya seperti wudukku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa wudunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya seperti yang telah dipraktekkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di dalam hadis yang telah kita lewati pada pertemuan sebelumnya, di mana beliau menuangkan air kepada kedua telapak tangannya, kemudian mencucinya sebanyak 3 kali terlebih dahulu, kemudian memasukkan tangannya ke dalam gayung tersebut, kemudian tamadmadha wastansyaqa wastanthar, berkumur-kumur dan mengeluarkan air tersebut dari mulut dan hidungnya setelah sebelumnya memasukkan ke dalam keduanya, kemudian mencuci wajah, kemudian mencuci tangan sampai ke siku, thumma masah bi ra'si, kemudian mengusap kepalanya. Dan dalam hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini radhiyallahu an, bada'a bi muqaddami ra'sihi ila qafa thumma raddahuma ila makani alladhi bada'a min. Beliau memulai mengusapnya dengan memulai di bagian kepala bagian depan sampai ke belakang qafa, kemudian beliau mengembalikannya lagi ke bagian depan. Ya. Dan di dalam riwayat yang lain, bersamaan dengan itu beliau mengusap kedua daun telinga, kemudian setelah itu mencuci kakinya sampai kedua mata kakinya. Ini syarat yang pertama. Ya. Syarat yang kedua, dia tidak melalaikan dirinya di dalam dua rakaat tersebut dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Barang siapa yang melakukan sholat dua rakaat sholat setelah wudu dengan dua syarat ini, keutamaannya apa? Akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Syarat yang pertama, wudunya seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dipraktikkan oleh sahabat Utsman bin Affan, oleh sahabat Abdullah bin Zaid Al-Mazini radhiyallahu anhuman, dan yang telah diriwayatkan oleh selain mereka berdua dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat-riwayat yang sahih. Syarat yang kedua, khusyuk. Dia tidak melalaikan dirinya di dalam dua rakaat salat tersebut dengan hal-hal yang enggak ada kaitannya dengan salat. Di sini bacanya la yuhadithu, ya. Keliru kalau membacanya la yuhadithu. Kalau la yuhadithu, jadi artinya dia tidak hadas di dalam dua rakaat tersebut. Ya. Enggak nyambung artinya. Dia tidak hadas. Ya kalau hadas, ya enggak dinamakan salat. Dia harus membatalkan salat. Ya. Bagaimana boleh dibiarkan hadas di dalam salat? Ini keliru penerjemahan yang seperti ini. Makanya para ulama yang mensyarah hadis ini membahas, ya, bahwa terkecualikan apabila dia teringat perkara-perkara dunia yang manusiawi, yang mana para nabi sekalipun tidak terluput darinya. Ini menunjukkan bahwa makna la yuhadithu fihima nafsa adalah khusyuk. Mereka mencontohkan Nabi SAW pernah selesai salat menegur Aisyah radhiyallahu anha karena gordennya yang bergambar. Kemudian Nabi mengatakan, fa innaha qad alhatni anis salah. Gorden kamu yang bermakhluk, yang bergambar makhluk bernyawa ini telah melalaikan aku di dalam salat. Menunjukkan apa? Hal yang seperti ini manusiawi dan para nabi sekalipun tidak bisa selamat darinya, dan itu dimaafkan, dan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai khusyuk. Artinya seorang masih dikatakan khusyuk, ya, apabila hal yang seperti itu teringat, tetapi dengan syarat la yastarsilu fiha, dia tidak meneruskannya, tidak membiarkannya. Setiap kali dia teringat perkara dunia, dia berusaha melupakannya. Teringat lagi, berusaha melupakannya. Teringat lagi, yang tadi beli iPhone 16, harganya kayaknya kurang 1 juta nih. Dia lupakan lagi. Ya, Bang Rian. iPhone 16 belum keluar ya, Bang Isa? 14, Bang Isa. Ya. Maka, kata para ulama, terkecualikan dari hadis ini, la yuhadithu fihi ma nafsa, dia tidak melalaikan dirinya dalam dua rakaat salat tersebut dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan salat, yakni hal-hal yang manusiawi, seorang tidak mampu lepas darinya, tetapi dia tidak membiarkannya terus menerus di dalam salatnya. Contoh lainnya di dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhuma dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, setelah selesai salat, para sahabat kaget terkejut melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam terburu-buru melangkahi pundak-pundak jamaah salat. Pergi ke rumahnya, setelah itu kembali lagi dan duduk di tempat salatnya. Setelah itu Nabi mengatakan, "Dzakartu tibran min as-shadaqah fa amartu bi qismatihi." Aku teringat beberapa gandum atau kurma dari sedekah yang belum dibagikan. Maka aku pun langsung membagikannya, memerintahkan untuk dibagikan. Hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin pada bab bersegera dalam melakukan kebaikan. Nah, artinya hal-hal yang seperti ini tidak mungkin seseorang bisa lepas darinya. Makanya keliru kalau ada orang, saya dulu pernah dengar ketika seorang bingung mencari definisi khusyuk. Ya, di Banda Aceh ini. Salah satu dari ikhwan kita yang sudah lama ngaji. Itulah pentingnya menuntut ilmu ya. Pada definisi khusyuk yang paling bagus yang saya dapatkan adalah seseorang yang menyampaikan khusyuk itu Anda membawa air yang penuh ya, segelas air yang penuh. Maka Anda berjalan dengan penuh kehati-hatian, jangan sampai setetes air tersebut ya, tumpah katanya. Itulah definisi khusyuk salat. Kita tanyakan siapa yang mampu seperti itu. Dan dari itu namanya logika mantik. Terlalu banyak belajar filsafat namanya itu. Akhirnya dalam permasalahan agama pun, dia membawa kaedah-kaedah filsafat wahwa la yashur. Dan dia tak sadar. Itu termasuk ke dalam kategori berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu yang merupakan dosa yang sangat besar. Nah, para ulama dalam membahas definisi khusyuk, mereka membahas khusyuk secara etimologi, artinya adalah as-sukun war-rukun wat-tadhallul, ketenangan ya, ketenangan, ketundukan. Makanya khusyuk adalah sifat umum para nabi dan para rasul serta pengikut mereka dalam beribadah. Wa kanu lana khashi'in, mereka para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Maksudnya itu tunduk ya, kepada perintah-perintah Allah. Sedangkan khusyuk dalam bab salat itu ada dua definisinya. Khusyuk yang pertama adalah rukun salat. Khusyuk yang kedua adalah sebuah kesempurnaan salat. Khusyuk yang merupakan rukun salat adalah at-tuma'ninah. Khusyuk yang merupakan rukunnya salat adalah tuma'ninah. Apa tuma'ninah? Tuma'ninah definisinya kata sebagian fuqaha di antara Syekh Al-Albani, di mana seseorang di setiap rukun salat telah melakukan minimal sesuatu yang wajib minimal sekali. Misalkan dalam sujud minimal dia telah membaca Subhana Rabbiyal A'la sebanyak sekali. Dalam ruku minimal dia telah membaca Subhana Rabbiyal Azim. Dalam beberapa hadis sebutkan seperti hadis Hudzaifah, hatta yastawi qa'iman, sampai dia berdiri tegak sempurna. Naam. Beliau tidak langsung ruku, hatta yajlisa, hatta yastawiya jalisa. Beliau tidak langsung ruku atau tidak langsung turun sujud sampai beliau duduk dengan penuh ketenangan atau sempurna. Dengan kembalinya seluruh sendi-sendi, seluruh persendian ke tempatnya masing-masing. Naam. Dengan definisi lain ya, kata Syekh Al-Albani, di mana di setiap rukun salat dia telah melakukan satu kewajiban salat di tempat tersebut. minimal sekali dalam ruku, minimal dia telah membaca subhana rabbiyal azim. Naam. Maka ini rukun salat. Khusyuk dengan makna ini atau ma'ninah adalah rukun salat. Khusyuk yang kedua adalah dia berusaha untuk tidak mengingat seluruh perkara dunia atau perkara lain yang enggak ada kaitannya dengan salat. Ini sebuah kesempurnaan. Dan khusyuk dengan makna yang kedua ini manusia bertingkat-tingkat. Ada yang mendapatkannya 100%, ada yang mendapatkannya 80%, dan sebagainya. Itulah makna hadis Nabi. Ada orang yang salat, dia hanya mendapatkan 1/5, 1/3, 1/2, setengahnya, dan ada yang tidak mendapatkan apapun. Nah, adapun definisi khusyuk tadi dengan seperti orang yang membawa segelas air, dia fokus menjaga air tersebut agar tidak tumpah setetes pun, ini definisi khusyuk orang-orang yang bicara di warung kopi. Definisi jamaah kopi pagi. Atau definisi logika mantik. Ya. Nah, Allahu musta'an. Baik. Dan dua rakaat sunnah wudu ini tidak mesti di masjid, ya. Kita banyak amalan sikap kita terhadapnya mengesankan seakan-akan kalau di selain masjid enggak perlu dilakukan, ya. Ya, contohnya ini, salat sunnah wudu enggak mesti di masjid, di rumah pun bisa. Kita berwudu karena membaca Al-Qur'an. Sebelum baca Al-Qur'an kita salat sunnah wudu terlebih dahulu dua rakaat. Kita wudu dengan niat mau salat duha. Nah, kita wudu, ya, misalkan mau tidur, ya, karena dah kita lewati kemarin di antara sunnah menjelang tidur adalah berwudu, ya. Idza awaita ila firashika fatawadda wudu'aka lis-salah. Apabila engkau hendak tidur, hendaknya engkau berwudu seperti wudu'mu untuk salat. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk Bara' bin Azib radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nah. Dan sunnah wudu ini bisa dibarengkan niatnya dengan salat-salat sunnah yang lainnya. Dengan salat-salat sunnah yang lainnya. Karena di antara kaidah fikih dalam qaid fiqhiyah adalah bolehnya tadakhulul niyat fil ibadat. Oh, bihadzal ma'na. Bolehnya membarengkan niat untuk beberapa ibadah dengan syarat idza kanat min jinsin wahid. Apabila jenis ibadah tersebut sama. Kaidah ini disebutkan oleh As-Sa'di dalam qaid fiqhiyah dan juga oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Qawaid Ibn Rajab qaid fiqhiyah beliau, dan juga selain mereka. Contohnya dia wudu. Selesai wudu masuk ke masjid. Sekaligus dia niatkan salat sunnah wudu, tahiyatul masjid dan qabliyah, dan dia mendapatkan keutamaan semuanya karena semuanya dengan satu jenis, yaitu sama-sama sunnah. Ya, tapi kalau sunnah dengan wajib tidak bisa dibarengkan niatnya. Ya. Misalkan dia wudu sekaligus berniat ini qabliyah subuh, tahiyatul masjid, wudu sekaligus salat subuh 4 rakaat. Ini terlalu pintar namanya. Kepintaran dalam menerapkan kaidah fikih. Karena wajib dengan sunnah beda aja jenis, tidak bisa dibarengkan niatnya. Dari sini kita mengetahui kelirunya sebagian orang ketika masuk masjid dan sudah adzan subuh, dia melakukan salat sunnah lebih dari 2 rakaat. Sebagian mereka beralasan 2 rakaat pertama tahiyatul masjid, ya, 2 rakaat berikutnya qabliyah qabliyah subuh. Padahal ada hadis dalam sunan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan la salata ba'da al-fajr ila raka'at al-fajr. Tidak ada salat setelah masuknya waktu salat subuh kecuali 2 rakaat fajar qabliyahnya. Makanya disebutkan riwayat dari Sa'id bin Musayyab, menantunya Abu Hurairah radhiyallahu an, tabi'in yang paling berilmu. Sebagaimana tabi'in yang paling afdal adalah Uwais Al-Qarni, yang paling berilmu dari tabi'in adalah Sa'id bin Musayyab. Bapak beliau Musayyab hidup di masa Nabi, menyaksikan wafatnya Abu Talib di atas kekufurannya tatkala Nabi mendakwahinya dan beriman setelah Nabi wafat. namanya mukhtaram. Tabiin yang paling afdal itu mukhtaram secara umum. Nah, Sa'id bin Musayyib pernah melihat seseorang salat sebelum salat subuh lebih dari 2 rakaat. Beliau menegur dan memarahinya, kemudian membawa hadis di atas. Lantas orang tersebut membantah beliau dan mengatakan, "Allahu azzabani bis salah." Wahai Sa'id bin Musayyib, mungkinkah Allah mengadabku karena salat? Hai salat ke pupuk, pun pupuk ngehera dengan lung. Yang minggu saja. Ya mungkin gara-gara salat tambang neraka. Ini namanya berlogika man. Mantik. Salat ke pupuk, pun pupuk ngehera dengan lung. Mungkinkah Allah mengadabku karena salat? Berlogika mantik. Lihat Sa'id bin Musayyib, seorang ulama tabi'i. Apa jawaban beliau? Tidak. Allah tidak akan mengadab anda karena salat, tetapi Allah akan mengadab anda karena anda menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau kita masuk ke masjid dan adzan subuh sudah dikumandangkan dan kita baru masuk, barengkan niat tahiyatul masjid sekaligus qabliyah fajar, sekaligus qabliyah fajar, karena salat sunnah yang jin sama-sama sunnah. Nah, boleh dibarengkan niat di dalamnya. Karena yang diminta dan dianjurkan setelah wudu adalah adanya salat sunnah 2 rakaat. Demikian juga tahiyatul masjid yang dituntut dari kita adalah jangan duduk kecuali sudah salat minimalnya 2 rakaat. Makanya dengan salat wajib pun telah mencukupkan dan menggugurkan kewajiban salat sebelum wudu. Nah. Qala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li bilalin 'inda salati subh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal tatkala salat subuh. Nah, zahir hadis, namun perlu kita baca sababul hadis, sabab wurudul hadis lebih untuk lebih memastikan, tapi zahir dari bahasa hadis ini menunjukkan menjelang salat subuh, inda salati subhi, sebagaimana hadis Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka bersiwak inda kulli wudu, setiap kali berwudu. Artinya sebelum, berarti ini sebelum salat subuh, karena di antara kebiasaan Bila sebelum salat subuh apa? Setelah azan salat sunnah, selesai salat sunnah, apa yang beliau lakukan? Terkadang datang ke rumah Nabi mengingatkan Nabi untuk salat. Jelas? Karena dan di antara kebiasaan Nabi setelah masuk waktu salat subuh, beliau sejenak berbaring di atas lambung kanan dan tangannya di bawah pipi kanannya. Nah, Nabi mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil islami fa inni sami'tu duffan 'alaik baina yadayya fil jannah." Wahai Bilal, beritahukan kepadaku amalan yang paling memasukkan amalan yang paling diharapkan di dalam Islam yang telah engkau amalkan, karena aku telah mendengar suara kedua sendalmu, telapak sendalmu di depanku di dalam syurga. Maka Bilal menjawab, ma'amiltu amalan arja indi. Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki amalan yang paling ya, diharapkan di sisiku, kecuali anni lam athur tahuran fi sa'atin min laylin au naharin illa sallaitu bidhalika tahur ma katabali an usalli. Kecuali aku tidaklah berwudu di suatu waktu sa'ah. Itu definisinya waktu qasir, saat itu waktu pendek, suatu waktu di malam hari atau di siang hari, kecuali aku salat dengan wudhuku tersebut ya, makatabali an usalli, sebanyak semaksimal yang ditetapkan untukku. Yani masya Allah, sekehendak Allah. Ini menunjukkan bahwa untuk wudhu itu enggak mesti salat lima waktu. Seorang berwudhu dengan niat mau salat sunnah wudhu juga bisa, dan bagian dari sunnah. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah hadis ini menjelaskan keutamaan salat sunnah setelah wudu, dan sekaligus menerangkan kepada kita bahwa salat sunnah setelah wudu itu tidak hanya dua rakaat, tapi dengan dua rakaat saja dilakukan dia akan mendapatkan keutamaan yang Nabi sebutkan di atas apabila dia khusyuk dan wudunya seperti wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syai' bi syai' yuzkar. Nah, seringkali ini mimbab tambahan faedah di luar pembahasan. Seringkali hadis ini disebutkan untuk membenarkan kaedah bahwa tidak mengapa melakukan suatu ibadah walaupun belum ada dalilnya, belum ada perintah anjuran dari Nabi, selama enggak ada larangannya. Kan itu kaedah ya. Dan kita semua tahu bahwa kaedah yang benar, suatu ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali telah ada dalil yang menunjukkan kepadanya, baik Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah ucapan para sahabat Nabi yang mereka nisbatkan kepada Nabi perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tentang ritual suatu ibadah dan tiada yang mengingkari atau menyelisihinya. Nah, sebagian orang buat kaedah yang sebaliknya untuk membenarkan bahwa tidak semua bidah itu sesat. Bahwa boleh melakukan suatu ibadah selama enggak ada larangannya. Walaupun enggak ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang menganjurkannya, selama ibadah itu enggak ada larangannya. Ini sebenarnya pembodohan. Kalau dikatakan selama tidak ada larangannya, enggak akan. Ya banyak, bahkan keumuman perbuatan ibadah yang tidak ada anjurannya itu enggak ada larangannya. Ya kan? Karena memang hukum asal dalam ibadah tidak ada pengubanan kecuali ada ayat dan hadis. Nah, katanya ini salah satunya. Nabi bertanya kepada Bilal, amalan apa yang paling berpotensi atau membuat seseorang berharap untuk bisa masuk surga di dalam Islam yang engkau lakukan, wahai Bilal? Karena aku mendengar suara kedua sendalmu di dalam surga. Maka Bilal menjawab, tidaklah aku berwudu kecuali aku salat semampu mungkin, semaksimal mungkin. Nah, di sini katanya Bilal telah melakukan dua rakaat salat sunnah wudu sebelum Nabi menganjurkannya. Jelas enggak pendalilannya? Jelas. Justru membingungkan sisi pendalilan untuk membenarkan kaidah di atas. Dari sisi mana? Hadis ini cuma menyebutkan kepada kita, Nabi bertanya, amalan apa yang kamu lakukan wahai Bilal di dalam Islam ini sehingga aku mendengar suara kedua sendalmu di dalam syurga. Nabi tidak bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan sholat sunnah setelah wudhu? Pertanyaan Nabi apa? Amalan apa? Amalan apa? Jadi yang Nabi enggak tahu apa? Amalan apa yang mula lakukan? Bukan Nabi melihatnya sholat sunnah kemudian menegurnya. Tapi yang Nabi tanya, amalan apa? Nabi tidak mengatakan, kenapa kamu sholat sunnah setelah wudhu? Bilal pun menjawab, amalan yang aku lakukan, yang aku sangat berharap bisa masuk dengan syurga ke dalam dengannya adalah salat sunnah setelah setiap kali aku wudu, baik di malam hari ataukah di siang hari. Sehingga ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, dalil ini sama sekali tidak tepat, tidak dari dekat dan tidak dari jauh, untuk dijadikan dalil yang membenarkan kaedah boleh melakukan ibadah walaupun enggak ada dalilnya, selama tidak ada larangannya. Ini contohnya katanya. Enggak tepat. Karena hadis ini tidak menunjukkan bahwa ketika Nabi bertanya demikian kepada Bilal, bahwa sholat sunnah setelah wudhu itu belum dianjurkan. Dari sisi mana bisa dipahami dalam hadis ini? Bahwa di saat Nabi bertanya demikian kepada Bilal, sholat sunnah setelah wudhu itu belum disyariatkan. Bisa dipastikan dengan hadis ini? Hah? Bisa. Justru hadis ini menerangkan bahwa salat sunnah itu telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi bertanya kepada Bilal dengan pertanyaan ini. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, enggak mungkin seorang sahabat melakukan suatu ibadah sebelum dia mendengar dari Nabi anjurannya, baik dengan ucapan, perbuatan atau kata takrir. Oleh karenanya, ketika ada sahabat yang setiap kali salat dan mengakhiri rakaatnya dengan salat al-ikhlas, mereka awal-awalnya mengingkarinya dan melapori sahabat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil Nabi mengikrarkannya. Ini menunjukkan apa? Prinsip ini sudah ada di tengah-tengah para sahabat saat itu. Yang kedua, Nabi enggak mengingkarinya. Ketika Nabi SAW dengar jawaban Bilal tersebut, maka Nabi tidak berkata apapun. Menunjukkan apa? Bahwa ini memang karena Nabi telah menganjurkannya sebelumnya. Hanya saja Nabi enggak tahu sebab suara teropak Bilal terdengar di dalam syurga. Setelah Bilal menjawabkan amalan yang paling sering yang beliau lakukan, maka Nabi pun diam. Jelas ya? Tidak menunjukkan sama sekali bahwa sholat sunnah setelah wudhu belum dianjurkan ketika Nabi bertanya demikian kepada Bilal. Hablah kita mengalah, seandainya benar. Seandainya benar. Kita katakan Bilal telah diikrar oleh Nabi. Ada takrir dari Nabi. Maka coba sebutkan bidah-bidah yang Anda lakukan hari ini ada takrirnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, dan sesuatu yang telah ditakrir oleh Nabi menjadi hadis. Karena definisi hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan, perbuatan atau takrir beliau. Nah. Baik. Ini beberapa sunnah sebelum, di saat dan setelah berwudu yang disebutkan oleh penulis di sini, kurang lebih ada 10. Baik, berikut ini nawaqidhu, pembatal-pembatal wudu. Nah, yang pertama, ma kharaja minas sabilain, apa yang keluar dari dua jalur, al-qubul wa-dubur, min baulin au ghaithin au rihin, baik yang keluar itu, mohon maaf, air kencing, air besar ataukah angin. Liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah jalla wa ala, au jaa ahadun minkum minal ghaith. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Atau salah satu di antara kalian selesai dari buang hajat. Ini ayat yang menjelaskan kepada kita apabila seorang tidak memiliki air, setelah itu maka dia bisa bertayamum. Wa liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang kedua bahwa setiap yang keluar dari dua jalur itu membatalkan wudu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tatkala Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan hadis Nabi yang berbunyi la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian apabila dia hadas sampai ia berwudu. Dan telah kita bahas ya definisi hadas secara etimologi, secara syar'i dan pembagiannya. Kemudian ada faqala rajulun min hadramaut. Kemudian ada seorang laki-laki dari Hadramaut. Di mana Hadramaut? Yaman, Yaman Janub. Naam. Rata-rata orang Arab yang ada di Indonesia ini dari Hadramaut. Naam. Mal hadatsu ya Abu Hurairah? Apakah yang dimaksud dengan hadats wahai Abu Hurairah? Kan Nabi mengatakan tadi apabila salah satu di antara Allah enggak akan menerima salat salah satu di antara kalian apabila dia hadats sampai ia berwudu. Maka Abu Hurairah menjawab, ditanya, apa ini maksud dengan hadats wahai Abu Hurairah? Nah, dan dilihat jawaban Abu Hurairah. Kata para ulama, jawaban Abu Hurairah ini menunjukkan kecerdasannya Abu Hurairah. Dan ini bantahan kepada kaum Syiah. Bahkan sebagian Syiah, saya di sini enggak punya kitabnya, tapi pernah melihat kitab bantahan dari ulama kita terhadap kitab Syiah, judulnya khusus membodoh-bodohi Abu Hurairah. Nah, membodoh-bodohi dan menyesat-nyesatkan Abu Hurairah di dalamnya. Karena memang kalau ingin meruntuhkan Islam, salah satunya runtuhkan Abu Hurairah. Karena mayoritas hadis yang ada di atas permukaan bumi ini datangnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau mereka mencaci maki hadis, akan dibunuh mungkin oleh kaum muslimin. Ya, akan dibakar hidup-hidup oleh kaum muslimin. Ya, akan disesatkan. Maka salah satu caranya menjelek-jelekkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khusus Abu Hurairah. Karena beliaulah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku-buku hadis penuh dengan riwayat beliau. Lihat jawaban beliau. Ketika ditanya apa ini maksud dengan hadis wahai Abu Hurairah, beliau menjawab fusaun au dhurata. Angin yang keluar. Apa sisi kecerdasannya? Ada sesuatu yang lebih halus dari angin? Enggak ada. Kalau angin aja, ya, angin yang keluar saja bisa membatalkan wudu, apalagi yang lebih dari angin. Makanya kalau ada yang bertanya, kalau angin, bagaimana kalau air? Berarti ini orang yang bodoh yang bertanya ini, kata para ulama. Ya, butuh, berarti ketingkatan, tingkat kebodohannya itu sudah di luar kebiasaan. Ya, baladahnya itu, IQ-nya memang betul-betul yang bertanya apa kaplu, betul-betul apa tak? Sudah dikatakan oleh Abu Hurairah, angin yang keluar. Dia tanya lagi, bagaimana kalau air, bagaimana kalau batu, bagaimana kalau kayu, bagaimana kalau buang air besar. Angin aja membatalkan, adakah yang lebih halus dari angin? Maka kata para ulama, seandainya yang keluar ada yang lebih halus dari angin, akan disebutkan. Kalau angin saja membatalkan, apalagi yang tidak lebih halus dari angin, pun ada yang lebih batal ke bahan. Yang bibit. Nah, ya, Allahul Musta'an. Tapi memang ada aja orang yang seperti itu. Baik. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian fuqaha tentang batalnya wudu seorang wanita yang keluar angin, mohon maaf, dari farasnya, dari vaginanya. Karena hadis ini berlaku umum dan masuk ke dalam kaedah keluar setiap sesuatu yang keluar dari dua jalur. Namun secara umum perlu diketahui, hukum angin yang keluar dari kubulnya wanita, dari farasnya wanita, terbagi menjadi dua secara umum. Yang pertama, sesuatu yang sering kali keluar, baik di waktu yang bersamaan ataukah di waktu yang terpisah-pisah, maka ini hukumnya ma'dzur, dia dimaafkan, dikiaskan kepada wanita yang istihadhah, yang mengalami pendarahan selain darah haid dan nifas, yang disebut darah istihadhah, dia tetap wajib salat dan tidak dianggap sebagai pembatal salat, ya, tidak dianggap sebagai pembatal salat. Dan angin yang seperti ini juga disamakan oleh para ulama dengan orang yang yastarsilu baulah, orang yang terus-terusan keluar air kencing. Dalam medis sebutkan behere, apa? Penyakit apa? Orang yang terus-terusan kencing? Besel. Naam. Besel. Naam. Sama. Nah, yang menjadi khilaf di antara ulama adalah angin yang keluar tetapi tidak keseringan, tidak sering. Apakah mengambil hukum angin yang keluar dari anus? Maka ada dua pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Ya, pendapat Syafi'iyah, ya, pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, dia membatalkan wudu. Nah, ini pendapat banyak dari para ulama. Dalil mereka mengkiaskan kepada kaidah dasar ini, setiap sesuatu yang keluar dari dua jalur, dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa dimaksud oleh hadis Abu Hurairah ini adalah angin yang keluar dari anus. Alasan mereka yang lainnya adalah apabila seseorang wanita mengalami adanya angin yang keluar dari kubulnya, maka ini akan menanamkan keraguan. Dia sudah memastikan ada angin yang keluar, tetapi ada keraguan di sini apakah dari anus atau dari kubul. Sedangkan angin yang keluar dari anus, sepakat ulama membatalkan. Nah, maka ini lebih baik, seandainya dikatakan tidak membatalkan, lebih baik dia anggap ini yang keluar dari dubur, karena dalam hal yang membatalkan wudu, sisi pembatalan itu lebih dikedepankan daripada sisi tidak membatalkan, karena dia telah yakin keluarnya angin. Beda halnya dengan orang yang ragu-ragu apakah angin keluar. Jelas ya? Ini pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan Malikiyah dan Hanafiyah yang diikuti oleh banyak ulama di belakangan, mereka menyatakan yang tidak batal wudu, karena ini sesuatu yang di luar kebiasaan. Nah, karena kebiasaan angin itu keluar dari anus, sesuatu yang di luar kebiasaan, tidak mengambil hukum. Walaupun kaidah ini sendiri diperbincangkan oleh para ulama dalam kaidah-kaidah fikih, namun tidak diragukan bahwa yang lebih selamat, lebih aman seorang wanita berwudu apabila mengalami angin yang keluar dari kubul. Nah, itu lebih selamat ya, karena kuatnya pendapat yang mengatakan batalnya wudu tersebut. Oleh karena Al-Imam Syaqiti sendiri ketika menukilkan dua pendapat tersebut, beliau mengatakan untuk pendapat yang pertama, wa huwa qawlun qawi. Al-Imam Syaqiti rahimahullah, gurunya Syekh bin Baz, ya, ahlinya tafsir, ya, sumbernya tafsir zaman ini, gurunya Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, kata beliau itu adalah pendapat yang sangat kuat. Maka lebih selamat, lebih baik seorang wanita berwudu. Nah, qala kama yanquduhu khurujul madhi wal wadi. Juga hal yang membatalkan wudu adalah madhi dan wadi. Apa itu madhi? Ini sudah kita bahas belum? Madhi belum ya? Baik, madhi adalah cairan putih yang mengental keluar baik karena syahwat maupun tanpa syahwat, tidak menyebabkan kelemahan, ya, tidak menyebabkan kelemahan seperti keluarnya mani, hukumnya najis dan membatalkan wudu. Dan putihnya, ya, sebagian ulama menyebutkan sifat kabayadil bayadah, seperti keputihan telur ayam atau telur bebek yang tidak sekental mani. Sedangkan wadi adalah cairan putih atau cairan air yang putih, bening, yang sering kali keluar setelah selesai kencing. Naam. Qala Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan al-mani wal wadi wal madhi. Mani, wadi dan madhi. Amal mani fahuwa alladhi minhu al-ghusl. Madhi mewajibkan mandi. Amal wadi wal madhi, adapun wadi dan madhi, faqala ighsil dhakarak aw madhakirak wa tawaddu wudhu'aka lis-salah. Cukup engkau mencuci kemaluanmu, dalam hadis yang lain memerciknya, dan berwudu seperti wudumu untuk salat. Di sini ada catatan penting bahwa tidak setiap orang yang memiliki kebiasaan keluar madhi karena syahwat yang negatif. Karena sebagian orang memiliki madhi yang sering keluar atau mengalami madhi, seringnya keluar madhi dikarenakan syahwat lebih yang Allah berikan kepadanya. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakanati ibnatihi minni. Aku adalah seorang laki-laki yang sering keluar madhi, tapi aku malu menanyakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena aku sebagai menantunya, sebagai suami putrinya. Maka aku perintahkan Miqdad ibn al-Aswad menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pun bertanya kepada Nabi, maka Nabi menjawab, ya tawadda wa yaghsil dhakara. Dalam riwayat yang lain, tawadda wa andah farjak. Dia berwudu dan mencuci kemaluannya. Dalam riwayat yang lain, hendaknya dia memercikkan air ke kemaluannya atau bagian yang terkena madhi, kemudian dia berwudu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa madhi najis dan membatalkan wudu. 6. Demikian juga wadi dengan ucapannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di atas. Ini menerangkan kepada kita bahwa terkadang seorang sering keluar madhi bukan karena syahwat yang negatif, tapi karena syahwat lebih yang Allah berikan kepadanya, seperti yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tentunya mereka adalah manusia-manusia yang paling bersih hatinya dari syahwat yang negatif yang haram setelah para nabi dan para rasul. Wallahu taala alam bisawab. Karena waktu isya yang telah masuk, maka kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Dakwah yang kita bantu untuk membutuhkan apa? Ta'awud bersama. Ya.